الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والثاني غسل جميع الوجه وحده طولا ما بين منابت شعر الرأس غالبا وآخر اللحيين. Dan yang kedua, ai min furudil wudu'i, yang kedua daripada segala fardu, arti segala rukun. Syarah kita, muhasib kita mari tafsir. Wasani ai min furudi, kita tafsir pula sekali lagi. Furud ai arkan, murak di sini daripada fardu wudu, artinya min arkanil wudu. Min arkan ini muraknya furu tu daripada rukun wudu. Yang kedua ialah ghaslu, basuh. Dari segi lughah, ghaslu, ghuslu guna kedua. Tapi puak fiqh beza sikit. Kalau kata ghaslu, basuh, kalau kata wuslu, mandi. Mana basuh sekalian badan. Wuslu, tu di segi fiqh beza. Sini kita nak makna basuh. Lalu tu ghaslu asamata ghaslul wajhi. Syarah kita selik mudah lah tu. Ghaslu jami'il wajhi, basuhkan sekalian muka. Tu ada isyarat banyak tu, dia selit sikit situ tu. Rukun yang keduanya ialah basuh muka kerana nas daripada Allah Ta'ala. Tu saya sebut tak selalu dah dalam ayat. Ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila salati fawsilu wujuhakum. Nas dia panggil. Tasbuk, maka basuh kamu akan muka-muka kamu. Sebab Tuhan ni ijmuk nak dalam Quran. Kemudian dia guna kelimah tu basuh. Kita jari pun dia jumlah daripada situlah. Basuhkan. Dapat mafu'ul. Basuh akan muka. Basuh akan muka. Tapi tak buah akan. Basuh muka. Dia panggil idhafah kepada mafu'ul. Maknanya basuh oleh seorang lah akan muka. Kemudian kehendak di sini tu muhasi kita kata qawluhu ghaslu al-muradu bihi bil-ghasli. Murak dengan kata basuh, maksud ni asal makna basuh. Murak dengan basuh tu ialah alin risalu. Murak di sininya terbasuh tak apa dah. Beza di mana tu? Walau bi ghairi fi'lihi. Tu. Dan jikalau walau ini walau kana lin risal bi ghairi fi'lihi, dengan tidak perbuatnya. Kalau idafat fa'il rajak ke mutawaddi. Walaupun dengan tidak perbuatnya. Nak ayat kata terbasuh pun tak apa. Lah mana terbasuh? Sabit itulah apa dia yang mazhab kita tu. Kalau air, masalah air saluran, kita panggil air telorek, air peli, air pahit, kita hai muka. Tak ada gosok pun tak pakai, kita hai muka gitu ya. Tapi hujah mari, pakai niat mengangkat daki. Tu dia panggil terbasuh lagu tu. In risal namanya. Bandingnya supunulah supo basuh kain. Tak mesti kita gonyoh kosok dak. Sakuk di pagar, sakuk di tali kain hok najih, maka mutan najih masalah. Hujaru. Habis. suci itu panggil tersiram. Bukan nanti ambil ayuhu tu siram. Itu tersiram ayuhu hujat wuhu. Ha, suci dengan hak tu. Ha, supa di sana siram dengan makna tersiram. Memadu dah. Hak ni pun basuh dengan makna terbasuh cukup dah. Tu kata dia al-muradu bihi bil-ghasli al-in-risalu. Nah, halih ba'in-fi'an. Tak ada mak, tak ada kena fi'an, tak al-in-fi'an, tak apa dah. Kalau ngaji makulat ke apa, makulatul in-fi'an. Sebab dia kata walau bi-ghairi fi'lihi, dan jikalau terbasuh tu dengan tidak perbuatnya nyo al-mutawaddi sebagai dafa' fa'in. Walaupun seorang tu tak ada ambil air jiruh basuh gosok, ha, walaupun tak begitu pun, ha, tapi mesti rata tu maklum dah waktu tu tak rata ke, panggil bukan bukan muka pula. Lepas tu kita kau berkejap di muka, ha, tak rata tu panggil tak meliput di muka, tak sah sabit tu. Ha, kita kena kenal muka pula, manakah had dia kek muka, ha, tu kita kau tengok depan. Sehingga siapa tangan ni nah, ha, mada dia tu walau tak perbuatnya pun hatta sehingga lau saqata fi ma'i, sehingga kalau jatuh dia, ha, terjumah sa gugur, kalau gugur terkejap, kalau jatuh dia di dalam air, duk berjalan ke tepi di kolam, rum jatuh, jatuh dalam kolam air, jatuh dalam lubuk dan sebagai pakar wanawa. Hak tu mesti dah. Dan niat iyo, awak jatuh dalam air dah pakai niat lalu. Saja aku mengangkat dah kecil. Ha, kafa memadu iyo dah tengok. Nah. Ha, tak ada payah. Dia bila kita tahu ke jalan, tak ada payah. Ha, tu dia. Tentang nak memadu, nak pergi comel, nak molek, ha, tu kena makan, kena pelari tupu tu. Nah, tidak kira madu. Ha tu nah, tu kata murak dengan basuh sini makna terbasuh tu siapa tangan tu. Nah, sehingga kalau jatuh dalam air yang tak ada sengaja duk berjalan gelitih kaki gerung atau punya tolak di sang gerung jatuh, pakai aku ngakak daki madu dia. Ha, tengok deh. Ha, tapi kena raih muka lah. Hup, jatuh jelai raih. Ha, kalau jatuh sekat tekak muka tak ada selai cikbuk tu, tak jadi, tak dapat. Wa kaza, ha, bila dia menyata dasa kita dok kecek bab basuh muka ni, pahak lagi-lagi pun pakai royak selalu lah. Wa kaza yuqalu fi ma ya'ti, ha, dia aja jaga dah. Ha, dan begitulah apa kaza. Wa kaza ai kama annal murada bihi lin risal, ha, fi ma huna, begitulah yuqalu fi ma ya'ti. Lagi katalah pada barang ke atas, lagi kata pun ni basuh dua tangan, ha, makna terbasuh. Sikit lagi pula basuh kaki, maknanya terbasuh. Ha, nanti kata gitulah dia kata. Ha, dia besar dah. Ha, wa kaza kama annal murada bi al-nisan yuqalu fi ma yati. Ma yatinulah basuh tangan, basuh apa dia kaki, sikit lagi. Ha, supaya itulah murad dengan basuhnya al-nisan, terbasuh. Habis itu. Ha, lepas tu istiqnah mula ni nak rayak syarat pula ni. Wala buddha. Ha, wala buddha. Dan tak dapat tidak. Ha, tak boleh kata. Tak dapat tidak. Mesti. Tak boleh lari. Ha, lari pada ni tak jadi. Ha, itulah buddha. Ay larina. Ha, la firara. Dari tu raja kita panggil. Tak dapat tidak. Tak dapat tidak. Wala buddha. Dan tak dapat tidak, tak boleh lari, tak boleh terkaya, tak boleh lepas gapo min jaril ma'i, daripada mengalir air. Ha, tu nak panggil basuh mesti dah kena mengalir air, tak dapat tidak tu. Ha, tu dia wala buddha fi wa filin risal tulah kana tak kelegumi fil rasli. Ha, tu dia tak dapat tidak pada basuh itu. Ha, tak dapat tidak pada basuh itu kena daripada mengalir air. kalau kita petak tangan, ambil tangan basah ke letak tahu muka, tak jadi tu. Lalu tu tafri'nya fala, ada pun tafri'. Bila engkau tahu kata tak dapat tidak daripada mengalir air, maka sampai maka tafri', fala yakfi, maka tak memadalah pada basuh tu maknanya. Fala yakfi ay fil ghusli, fil ghusli, maka tak memadalah pada basuh itu oleh masul ma'i min ghairi jarayani, setuh air daripada ketiadaan mengalir, pengen berlari. Kita ambil teluk tangan, basah tangan, tak, tak ada mengalir berlari, tak, tak jadi. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahwasanya masal ma' min ghairi jarayan tu la yusamma ghaslan, tak dipanggilkan dia basuh. Sedangkan dalam Quran suruh basuh. Kalau kita buat macam tu tak panggil basuh, tak panggil basuh, tak masuk dalam makna firman Allah fa'tilu, maka basuh. Ali annahu la yusamma ghasla, itu muafakat kata tak panggil basuh. Muafakat kata tak panggil basuh. Tu dia. Ada pogosok. Tu hak tu, hak nak wis sempurna, nak wis sempurna, nak wis sempurna basuh ke panggil. Hang mazhab Maliki tak mado nah tak gosok. Dia panggil tak panggil basuh. Orang okay, kita jawab kata panggil dah tapi basuh tak sempurna. Cuba tengok kalau kita suruh budak nak naik tahu mau basuh kaki adik. Dia ambil air, rung, rung, rung, rung, rung. Tak ada gosok, dia tak tengok. Rung, rung, rung, rung, naik. Hei, tak jadi, kita kata. Nanti tak jadi, dia lagi tak telam, yang akhid. Tak jadi tu. Basuh semula. Itu basuh dah, tak jadi. Tak jadi betul mana? Tak jadi betul kerana tak gosok. Itu nampak ke mazhab Malik. Ambil air, rung, rung, rung, rung, 2, 3, 4 batil, 3, 4 jetong. Tak jadi, tak jadi, kita kata. Telam, yang akhid. Tak jadi basuh lagu tu. Dia kira waktu Malik. Habis dia kena gosok. Mazhab Malik rukun asmaye kena gosok. Tak gosok tak jadi. Hak kita dah. Jadi dah tapi tak sepenuh. Jadi dengan mana terbenar panggil basuh dah. Panggil basuh tapi tak jadi dengan mana tak sepenuh. Tak jadi basuh lah tu. Tak sepenuh basuh lah tu. Dia kena gosok baru sempurna. Mani pun tu juga jiru hung hung hung gif lah. Hei tak jadi nak mani semula. Mana tak jadi yang ni tak sempurna mani macam tu. Hak kita duduk situ. Sabit tu mada dengan tak gosok. Tu khilah tu khilah. Ada pun kalau tak berlari air. Lepas tu itifak tetap panggil basuh. Lepas tu waktu lah budak. Tu dia. Kena ripah lah hak ni. Ripahai maksud walaupun kita belum pandai ibarat kitab, kita ambil maksud kanan ni amal harian dia panggil. Dalam hidup kita orang Islam mesti kena amal ni. Tak? Mesti ni amal harian ni. Hak ni mungkin kena nak guna seumur. Mungkin nak semayah. Mereka hak tak semayah. Ada bergaduh dengan air semayah. Nak bergabar semayah. Mungkin semayah tak. Itu dia. Deh. Tapi barangnya tak sudah. Kena tahu, kena buat. Tak buat, tak sudah. Itu dia. Baik, itulah kita dapat tahu hubungkan dengan cara basuh. Sini duk kecek, basuh muka. Demikian lagi kata basuh tangan dan kaki. Kata dia, bikhila fil ghamsi. Kita duk kecek ni masalah basuh. Kalau sekadar setuh air dengan tak berlari, tak panggil basuh. Oleh itu tak madok. Bersalahan ghamsi. Ghamsi ni kita panggil apa dia, selam. Ambil air selai dalam kolah. Apa tangan kita selai. Selai kita panggil, celuk kita panggil. Itu dia. Bi khilafil ghamsi, bersalah selam. Hak saat ni sentuh air daripada tiada mengalir. Hak tu tak panggil kan basuh. Bersalahan ram selam. Kita ambil tangan selai kepala air. Tak ada gosok pun tapi selai. Hak tu fa innahu yakfi. Hak tu mado. Fa innahu al-rams selam tu hak tu mado. Tengok bahasa tangan kita selai tu kepala Allah. Ai banyak tu selai tangan. Kalau muka pun selai muka turun. Ha, terjagalah daripada tak masuk hidup selai turun. Waktu mada. Sebab apa? Li'annahu yusamma ghaslan. Ha, tu panggil dipanggil kata basuh. Ha, kita selai muka dalam air kolak air banyak. Ha, selai tangan turun. Hmm, walaupun tak ada gerak-gerak tu sunat sukuk tu kan disunat menigok. Waktu sunat sukuk pula nak berjanguk. Disunatkan menigok. Maka tak hasil menigok kalau selai duk dia dalam air tenek. Dia kena gerak satu, dua, tiga. Ha, tu bawa panggil menigok. Kalau selai duk dia walau lama pun dia bila satu. Kalau air berlari tak apalah. Ha, tu kita kira semula dibak cara kok bilangan pula. Hmm, cuma nak ayat di sininya. Kalau kita selam anggota tu dalam air, panggil basuh. Kalau setuh air, kita puh air yang tak ada mengalir, itu tak panggil. Sabit tu dia kata, saat ni la buddha. Nah, baik. Klik kepada kalam syarah semula. Wasani ghaslu jami'i. Ya selip apa tu? Basuhkan sekalian. Sekalian muka. Bapa dia selit perkata jami'. Qauluhu jami'. Innama zadahu syarihu. Sesungguhnya tambah akan dia. Akan qauluhu jami'. Dia tambah oleh syarah. Syarah kita tambah Syekh Ibnu Qasim. Dia tambah di atas mata. Mata habis hujah. Wa ghas. Lul ja wa ghaslul ma wajhi. Tu mata dia. Lepas dia selit ghaslu jami'i. Tambah apa? Lidaf'i tawahumi liktifai bi ghaslil ba'di. Ya kita ni takut mari buah seko-seko. Ya kala boleh jadi hazah mudah. Tu dia boleh jadi setengah-setengah. Basuh muka semua kau setengah-setengah. Tengok siapa sapu kepala dah. Sapu kepala semua kau setengah-setengah. Ada yang kata semua, ada yang kata setengah-setengah. Kalau gitu basuh muka semua kau setengah-setengah. Tak soreh tu. Lalu tu takut nyigis kau kata mada apa setengah-setengah muka sapu kepala. Lalu tu selik masuk mari nak tolak tawahun tu. Kan nak tolak ke sungkaan kata memada dengan basuh setengah-setengah. Biras lil ba'di ay ba'dil wajhi. Satu. Yang keduanya wa isyaratan. Dan kerana ihtimah baca isyaratin tak pada daf'i. Maksudnya wa isyaratan. Dan kerana isyarat atas pada lidaf'i. Bila yang kedua. Kerana nak isyaratkan ila anna al, nak isyarat kepada bahawa alif lam fil wajhi. Ya ada pada kalam sunnah al wajhi. Al hada al tu. Alif lam tu lil istighrafi qaba anna. Isyaratan ila anna al, isyarat kepada bahawa alif lam pada al wajhi tu ialah lil istighrafi, menunjuk atas habis. Istirah menunjuk atas menghabisi. Habis semua muka. Kena tahu di situ bahajak pada kena tahu mana kek muka. Kena wih habis. Dia panggil al istirahi. Cara alih-alih pula. Kau itu dia mengaji dan nahu dia sebut dah. Sebab tu dia mengaji dan nahu tu. Mengaji mata, mengaji syarah. Setengah pada nak kena isim alamat, nak kena isim tu kapodiyah tanwin dan alih-alih. Mengaji alih-alih pula dah lah. Sarah mai berkecek alih-alih. Alih-alih ada berapa bahasa pula dah. Alih-alih istirahi. Ya. Alih-alih ahdi. Ahdi zihni. Ahdi zikri. Tengok tu. Dia berkecek alih-alih sahaja tu. Tu dia. Berarti bila kita mai di sini sebut. Alih-alih istirah. Mana-mana. Basuh muka. Semua muka. Ya alih-alih istirah ni boleh ganti dengan kulli. Sekiranya kalau kita buat albuh kulli boleh. Raslu kulli wajhin. Gitu. Apa kita mengaji lah Quran. Innal insana. Atau alilai istirahat tu. Sekiranya kalau kita buat alilai bunyi. Inna kulla insa. Bahawa semua manusia. Atau reti dia al tu semua. Dia panggil alilai istirahat. Tengok cara pengajian dek. Sebab itu kata pengajian bahasa kita dia tak ada dek kira, kelah tak kelah, dek kira nak ipeh. Alih lesa tu nak berhenti. Sini pakai alih lesa apa? Tenuin so tu, tenua penama ni, ni panggil tenuin apa, terbahagi kepada berapa. Tu, tak ada kira gitu. Paya kena pergi, ada dek kira, setahun, dua tahun, empat tahun. Tu dia. Baik. Itulah dia. Jadi syekh kita selit ghaslu jami'in dua kerana. Kerana pertama nak tolak takut seko-seko kata mada basuh setengah-setengah muka dia nak kiah dengan setengah kepala. Tu. Tak jadi kena semua. Yang kedua pula nak isyarat kata alillah hak musannah kata al wajhi tu alillah listighra tu. Seolah-olah kata ghaslu kulli wajhi. Tu dia. Ai jami'i wajhi. Klik situ lah lah. Syekh kita selit tu bukan makna kata makna tak cukup. Tak dah. Nak isyarat. Oleh yang demikian, bila kita faham dah kata alillah pada al-wajhi pada muka tu, maka bila kita faham sini, kita baca kita jawi apa tu? Basuh muka. Yakni basuhkan sekalian muka. Ambil lari ni. Kita pergi sana. Tak kala itu fala budda min isti'adihi. Boleh minas boleh. Asal min is. Asal dia min is. Faham zah wasa. Bila kita wasa dia gugur tak baca lah hamzah tu. Bila tak baca tak buat kira hamzah. Jadi min mati nun tu. Sin mati. Apa nak baca kan? Lupa dua mati. Kena jari jalan pelepas. Asal baris pelepas dua mati dia kena baris bawah. Kalau dia baca minis. Minis. Jalan dia nampak jalan baca deh. Pala Buddha minis. Pakala baca minas pun boleh juga. Pilih pada ringan. Ringan. Baris harinya baris atas. Pala Buddha minis. Pala Buddha minas. Ti'abihi. Boleh pergi dua jalan. Pergi dua jalan. Boleh pergi tiga. Tiga. Tak lagi sejalan. Kena sejalan. Itu cara deh. Maknanya. Maka tak dapat tidaklah. Ministi'abihi daripada menghabisinya. Itu isti'ab. Tak dapat tidak daripada menghabisinya nyom wajah muka bil ghasli dengan basuh. Kena habis. Mana dok panggil muka sekat mana kena habis. Habis tu kena perhati tengok basuh muka kalau tak tak panah lagi. Panah mesmain nak tengok basuh muka kan. Karena biasa kita dok terkena basuh muka orang tidur tu. Bangun tidur nanan-nanan lagi lah weh. Maya tak kira tu ya pernah tak basuh muka. Bangun pak kau kau basuh muka tu weh. Oh tidur, oh tidur. Main nak kerja kau kau orang basuh muka tak. Basuh muka lah nak usah kau orang tidur. Haa gitu. Gitu. Tak ada heret apa pun ingin nudak lah. Haa tidur. Lepas tu bawa kata ambil semaya basuh muka kan aku tu. Haa tak boleh kena kek muka pada syarat kat anak. Supaya nak berhabis. Tu dia. Tapi tu amal dia kena tupu pada ilmu. Tak lagi dah. Al ilmu imamul amal. Ilmu tu iman. Wal amalu tabi'uhu. Amal tu makmum. Nanti tu tu iman. Dia nak pergi dulu tak boleh makmum. Sebab tu amal nak pergi dulu pada ilmu tak boleh. Tu jalan. Nah. Kalau gitu tak dapat tidak daripada isti'abihi daripada menghabisi muka bil ghasli dengan basuh itu walau zannan walaupun dengan zan tak apa dah nak yakin nak ke dia tanya situ nak yakin kau kata-kata tak mesti situ jualah walau zannan kena tak mana tu walau kana isti'ab walau kana isti'abuhu bil ghasli dengan jalan zan tak apa dah zan kuat hati kita kata-kata dah tak apa dah. Tak kalau walau zanna isti'ab tu mesti walaupun dengan jalan zan tak mesti yakin. Lalu itu fala yushtaratu yaqin. Maka tidak disyaratlah pada apa? Fi isti'abihi. Fala yushtaratu ay fi isti'abihi. Maka tak disyaratlah pada meratai muka, tak disyarat akan yakin. Yakin nak suluh cumi. Tu mana tak kata tengok. Tak mesti begitu. Zan tak cukup. Kita tahu kata kek muka sekat ni. Bahkan dalam keadaan begitu disunat pula dah kita tu hurra leh wilwah siapa ke daun telingo ge. Ha hak wajib sekarang ni kita kata kek dia ayat depan. Lepas tu kita basuh sunat pula wilwah. Ha ni kek sekarang ni kita tel bawa. Dah sunat pukul. Meliput tih bih. Ha dia dia. Bal bahkan ha tak disyaratkan yakin bahkan mata ghalaba ala dhannihi zalika bahkan manakala ghalib atas zannya ghalib atas zann mutawaddi ghalib ulih zalika zalika isti'ab kuat suka kita tu ghalib ghalib mana menit kalau 50-50 tak ada menit dia kena 50 lebih baru menit kalau kira persen ke 50-50 tu sama tinggi 50 lebih sebelah gak hal ni kurang. 51 ha hon tinggal 49. Ha tu menenlah tu. Ha tu asal menen. Ha jika la ghalib manakala meralik atas zai menen di atas zai oleh demikian demikian isti'ab. Maknanya berat de balik kata rata. Kafa madalah yo. Ha jadi yo. Ha klik ke mata. Ghaslu jami'il wajhi basuhkan semua muka. Muka kita jumlah belah tu deh. Muka. Wahadduhu. Ha ni syarah kita mai menyatakan ke depan masih dia panggil ke. Ha had. Ha had sakat teh. Pasal kita kata sakat. Setakat mana? Sakat muka tu sekat mana? Kita kapan kata sekat mana? Wahadduhu. Dan bermula hadnya, sakatnya, sakat muka tu. Bulan nasbah panjang. Ha. Nasbah panjang ni tamyiz muhawwal daripada mudah ni. Tu hasiah rakyat tu. Qauluhu wa hadduhu ay muhaddaduhu. Ha tak weh. Jadi sewasah muhaddad sakatan. Nyo muka. Minat barangkali kita ni silap sikit lebih titik ni. Minat tahdid gitu dah. Ada ke dah hak-hak penama hak? Kalau ada, tak ada, kita kira. Kita ni minat tajdid ni. Barangkali minat tahdid dengan hak. Nak tahu kata titik ada ke dah di bawah. Ada ke dah naskah kalau ada ayat tak apa dah. Ha, senyak ha, kalau senyak ni menunjukkan kita serupa ni tajdid belaka berkali. Ha tu ada ayat atas ha ada. Apa? Ha beki. Beki anak tak ada kena itu dah. Jaga kata as-sawab minat tahdid bil ha. Ha jaga gitu ya. Sebab tajdid ni mana baru. Baru. Kalau tahdid tu apa makna? Tidak ayat semula pula tu. Apa tahdid? Dia nak rakyat kata muhaddad tu dimesta ambil dari tahdid. Itu kena ditolong dengan sorah lah. Makna kata muhaddaduhu minat tahdid. Bukan minat tajdid. Gapa makna tahdid? Wahua makna. Wa ma'nahu. Makna tahdid ialah zikrul haddi. Itu tahdid. Kalau ada mengajar sekolah nak periksa je tahdid. Nak suruh mengapa lah weh. Ambil di muka 10 sampai muka 20. Apa kat telah tu nak tanya duduk kat situ tu. Apa benda ni mata kita pun. Pasal lagi tu betul lain murid ustaz. Saya pandai dia tak dah. Mana ustaz tanya. Jadi tengok mu pada tak buru. Saya berat. Itu je tak. Mengajilan ni pagi tu. Salah tu tanya orang lain. Murid. Mana ustaz tanya lain. Ikut aku duk ajar mu. Jadi bertengok mu dek. Tu yang mengajilan ni pasal tu. Tengok ada tu guru. Itu dia. Tak tahulah apalah di manalah sebabnya. Eh dia. Itu nak berhenti tahdid. Tahdid. Tahdid buat sakat tak ilmu. Ataupun panggil buat sukat tak ilmu. Sebenarnya sakat je lah. Baik. Itu makna tahdid. Bulan. Irak nahu sikit. Wa qawluhu tulan. Irak nahu kata mansubun. Dinasak tu tulan tu. Nasak dengan patah tu. Bapa nasak ala ala ta'liliyah mana kerana mansubun ala aili ajli tamyi dinasak bapa nasak kerana dia jadi tamyi nah tu ikut nahwu pula tu Tamyiz ada banyak bahasa pula dah. Tamyiz al-muhawwali hak ia dipalingkan anil mudhafi. Oh, asal dia mudhaf paling maiwat tamyiz. Wal aslu ay aslu tarkib. Asal tarkib pada ibaratnya begini. Wa haddu tulihi. Ha, asal lagu tu. Dan bermula had panjangnya nya wajah. Ha, kek kok panjangnya sehari tu. Lepas tu buat tulihi ambil perapak domain mudhaf ilaih tu pergi perapak dengan haddu, bunyi hadduhu ya ha domain tu kalau dihubung dengan hak dulu pada dia kafak ya baris bawah ha? Tengok tulihi bila buat tuli tu baik jadi bunyi hadduhi ha, bunyi itu. Lepas tu pergi perapak, bila perapak hubung dengan haddu tak boleh hadduhi lah, kena hadduhu ha, tu kek dah ha domain pula baris dia tu. Banyak kau nak ngaji. Ha, mula dah rasa banyak dah boleh. Hai, banyak. Nak ngaji hadhamah ada huhi tu kok mana kira pula tu. Ha, tu dia. Tapi tu lah Quran dia. Alaihi alaihu. Ha, kok mana ya klik asal, ya klik asal. Ada lah qiraah hafaz kita baca alaihullah. Kok mana alaihu sa ni? Ya klik asal. Kan asal hadhamah yang mai kok domo krana. Ya cara situ sa pula tu. Ha, baiklah. Nak ayat kata ilmu ni banyak kena kita turut bercara. Ha, tu dia. Dek sampai tu kalau kau berasa kata kita panas, jadi lalu kau panggil. Berasa tu aku boleh dah. Jadi lalu. Yang nak tak leh, tak cukup, tak kena ah tu bau jalan. Ha, ingat malak. Ha, jadi mengamuk lagu tu. Pas waktu tu bik, waktu tu bik terpeket kau tak leh. Bawa tu bik terpeket jadi lalu. Aku letih. Canggah ngaji mengaji cara dunia. Tak lupa. Ha, ingat malak. Baik, dapat jaya berasa. Berhenti tak apa. Ha, kan, cuk, berhenti. Ha, tamak berhenti tak apa. Okey, cuk habis ilmu dak, habis di kita apa. Ingat molek deh. Ha, kalau gitu asal ibaratnya wahadun haddu tulihi. Sadia gitu. Lepas tu buat tuli tu baik. Ambil hi tu ke apa dengan haddu bunyi hadduhu. Lepas tu ambil tuli dibuat nasab tulan. Ha, dia paling mari daripada itu namanya tamyiz muhawwal. Ha, dia dia wahadduhu tulan dan bermula hadnya hak muka nisbah panjang nak kira kek kok panjang. Lepas tu dia pesan pula wa kadza yuqalu fi qawlihi wahadduhu ardan. Hak kadatah gigi pernah dikata ginilah tamyiz muhawwal daripada mudhaf pun ni sikit lagi. Ha, itu dia. Hak panjangnya ialah ma barang. Ha, barang kat tempat lah, tempat di muka kita tu. Tengok kok panjang kok bujur kita kecek bujur. Ha, kok panjang kok bujur ma barang tempat baina manabiti sya'ril ra'si, iaitu tempat antara tempat-tempat tumbuh. Ha, kita kecek rambut. Kalau orang Arab sini dia apa nama dia umum sikit, tak kala umum tu dia kait. Kita tak ada kena kait dah Melayu kita. Bila kata rambut tak ada kena kait rambut kepala. Dah dah. Kelimah rambut cukup. Kalau bulu ha kait hati. Bulu. Ha kait bulu apa? Ha. Ha tengok keluar Arab dia guna sya'rul ra'si. Ha dia kena kait. Ma baina manabiti sya'ril ra'si. Kalau jumuh turut dia kena kata gini, barang antara tempat-tempat tumbuh bulu kepala. Ha tu bawah pihak dia. Tapi tak mesti begitulah kita klik kalau kita barang antara tempat-tempat tumbuh rambut cukup. Ha sya'ril ra'si ialah rambut. Kita jadi sepatah ya. Ha nak tengok lurah dah. Ghaliban ha pada ghalib tu dia tak boleh kira hak sulah kerak pala tak boleh kira hak tu ya ada ya rambut kat dak sini dahi tu dak sini baru tumbuh rambut pas muka je nak rapuh pas sini ada ada kata antara tempat tumbuh rambut dak dia tu tumbuh rambut tengah pala tu ada kira ghaliban. Ha tengoknya kira deh dia kira ghaliban. Pada golik orang tumbuh tu mana? Kat tu, kira situ. Ha, tengok nah. Pada pula orang bahasa pesen ni pesen dahi sepit dah. Ha, naik kening tu rambut takut dengan kening. Nurung monyet. Ha, nurung monyet. Rambut dia tu tidak hidup. Deh, tak kira juga tu kena basuh lagi, lagi tu. Muka dia naik atas lagi tu sebabnya lahir ghalik. Ha, tengok ni. Ma baina manabiti sya'ril ra'si ay allazi baina manabit. Tak boleh tu lorak. Wa qawluhu ghaliban da syah ayat kecik halak haralik sikit tu. Ai fil ghalibi syarat kata masuk binan inqafit. Wa inna ma qala zalika sesungguhnya berkata ia syarah akan demikian akan ghaliban. Apa dia kata ghaliban dah? Dia kata ghaliban tu supaya ni liyadkhula fil wajhi supaya termasuk di dalam muka itu oleh mahallul ghamam. Mahallul ghamam. Gapo we mahallul ghamam? Ghamam tu gapo? Termasuk tempat tumbuh bulu satu bulu nama al-ghamam. Gapo ghamam? Tu dia wayak tu. Wa huwa sya'ru. Hati nak wayak ghamam. Wa huwa al-ghamam tu iaitu asy'arun nabitu bulu ya tumbuh ia alal jabhati. Oh, bulu tudung dahi dia panggil. Jekuk dahi. Ha, tu dia. Bulu dahi. Mana bulu hak tumbuh di dahi? Jabhah. Lepas tu munasabah kok mana Arab panggil ghamam bulu tu? Ha, dia kata makhuzun ini gi munasabah ngalurah. Dia ambil min yani min qaulihim qaulil Arab ghammasyai'a iza satarahu. Tu dia. Mana menudung ia akan suatu. Ha, ambil di situ. Kalau gitu ghamam bulu ya tumbuh di dahi tak kala tumbuh dia panggil tudun dahi. Ha, ya ghalib dak tumbuh di kepala, ninggi tumbuh di dahi. Ha, bulu tudun dahi. Kecek itu mudah-mudah. Ha, hak tu kena basuh juga pasal dia masuk dalam had muka. Tengok deh. Lepas tu lorak je lagi. Wa yuqalu ay fil lughati rajulun aghammu. Ha, kata dengan isim fa'il. Hak muzakkar. Rajulun aghammu wa imra'atun ghammau. Af'ala. Manakala mu'annas kata fa'ala. Tu dia. Rajulun aghammu lelaki yang diku. Bulu dahi. Wa imra'atun ghamma'u perempuan yang bulu dahi. Itu asalnya. Wal arabu tazummu bihi. Orang Arab celak ia dengannya dengan ghamam. Mana dia bila kecil lah. Wa tamdahu bin naz'i. Oh, orang Arab dia puji ia dengan naz'. Nazak nak sepuluh sulah-sulah dahi luah dah. Dia kena pasal dahi luah. Tapi orang dulu ni dia buat nak rambut pun dahi ni nampak dahi luah. Kalau sepik ke nampak. Alah nampak nak meh moyik hati. Sepik dahi luah nampak itu malah. Muka penuh ke tua pagi. Muka penuh sepuluh bulan penuh pernama. Muka penuh. Kalau rambut sepik tu tak ada penuh. Tak panggil tak penuh. Berarti dia sengaja buat nak rambut orang dulu. Tu dia yang lerak dia habis tu. Nah, kita klik mic percakapan kita. Lagi pula sebab apa dia Arab tak kenal tu? Kita tengok tak comel dia. Dah speak tu. Li'annal ghamama yadullu 'alal jubni. Kerana hak pasal bulu diukut dahi dia panggil menunjuk tah penakut. Kok tu. Tapi Arab tak kenal pun menunjuk 'alal jubni dia panggil penakut. Wasyuh. Syuhi ni bahasa kita kedekut ataupun bakhil terlampau kikir dia panggil syuh. Dan Quran kata wa may yuqa syuhha nafsihi. Ada syuh. Dia lebih pada bakhil lagi. Maknanya syuh ni maknanya kedekut hak dia serta loba nak orang. Tu pasal tu panggil syuh. Hak dia kedekut, hak orang nak berlaku. Tu syuh dia panggil. Itu asalnya deh. Wal baladati. Ghamam juga menunjuk atas baladah. Bodoh. Dekat dengan lelak kita tu. Baladah. Bila buat bodoh. Bodoh. Baladah. Bodoh. Bodoh. Wan naz'a. Wahbih. Wan naz'a. Atas pada ghamama. Dan naz'a itu bididi. Bididi zalika. Mana kainu ataupun muta'ala bisum bi bersepakat dengan dik bagi zalikal mazku. Mana? Dik bagi jubni. Bagi penakut ialah berani. Syaja'ah. di bagi syuh al-karam, murah, borah. Di bagi baladah fatanah. Begitu. Sampai orang alih-alih fikir kan, kadang-kadang rambut tak ada. Tengok rambut sekerak kan, dia walik-walik orang alih fikir, tengok anak puak-puak alih fikir, rambut tak ada lah kau kan. Berkali otak je kuat panah tu tumbuh tak. Ha tu dia mikir semua. Fikir kuat ni. Ha tu dia kira lagu tu. Ha ne, tapi tidak semestinya begitu. Ini nak wayak kata pesek orang Arab dia dikira dia panah celo. Kepada pasti ada bulu dahi dia panggil. Gitu. Dan ha kita klik ke umbi pula wali yakhruja atah, klik pada liyadukula siah lagi tadi atah pada liyadukula ialah ilat bagi wa innama qala zalika, sesungguhnya berkata ia syarah zalika ghaliban ya kait kata tempat tumbuh bulu pada tempat tumbuh rambut pada ghalib. Kait ghalib tu dua, yang pertama nak masuk supaya termasuk dalam kata muka oleh tempat tadi, yang kedua wali yakhruja anhu supaya terkeluarlah darinya, dari wajah, dari muka, mana tak termasuk tak panggil muka lah, terkeluar daripada muka mana tak panggil muka oleh tempat mahallus salat, mahallus salat, sal'i panggil, nak panggil gapo solat, dekat logat Melayu ni solat, solat kita panggil gapo, suluh, suluh kita gitu kan, ha Arab kata solat kita panggil suluh, dahi suluh, dahi solat. Ya lah tu ya noh ya dekat-dekat gitu ya. Tu dia tempat solat. Gapo we? Wa huwa solat. Solat tu inhisaru syari anin nasiyah. Kena panggil gapo. Apa dah? Hilang rambut lah daripada obung. Nah, dia suluh dahi dia tu. Wah, hidup sini. Ah, dahi suluh kan. Dahi suluh dia mari sini. Wah, ada. Mari jadi sini. Oh, ada panggil suluh. Tu. Ha tu nak ayat atau tu tak masuk dalam muka. Sebab sampai dia tepat roliknya tumbuh rambut kan rolik kat ni. Rata-rata dia memang pas kat ni baru tumbuh. Itu panggil menyalahi rolik. Mana kata hak tu tak masuk dalam muka. Hak wajib basuh sekat ni lah. Jadi wak mai galiban dua. Nak mengeluar satu, nak masuk satu. Dia panggil kait tu lil idkhal wal ikhraq namanya. Kait tu nak masuk dalam kata muka tu dahi masuk dalam muka lagi, walaupun rambut ditumbuh di dahi sekalipun dahi tu masuk dalam muka lagi. Nak mengeluar mana suluh, walaupun rambut ditumbuh di tengah obung tu sekalipun di tempat obung tu panggil kepala tak panggil muka, walaupun rambut tak tumbuh situ sekalipun. Itu dia habis klik ke sini pula. Kalau gitu muka saat itu panggil bujur dia anbara antara tempat tumbuh rambut pada golik dan wa akhiril lahyain atas pada manabiti, barang antara akhir hujung dua tulai gerahat, tahu apa kita panggil tulai kan, tulai gerahat lahyain ni lah ni tulai tumbuh gigi ni ni lahyain mari belok mari ni tulai lahyain, dua tulai gerahang dia panggil. Di akhir dia, di hujung dia akhiril lahyain. Tak kalah sebut lahyain, ni nak kecek lahyain pula dah lah. Jadi kita reti dulu kata muka-muka tu ialah daripada tempat tumbuh rambut pada rolik. Kita kata tempat tumbuh sini, lihat baik pada sini kak. Mari hujung mari. Ni akhir lahyain. Mana dia kelep mana tu? Kita kata tengok pula. Mari tengok pula makna lahyain. Hingga sapa ke akhir dua tulang gerahan wahuma, dan bermula keduanya hasiah kalau tak habis lagi qauluhu wa akhiril lahyain, cara baca dulu bi fathil lam fil ashari Maknanya tubik dua, kalau baca lihyain pun boleh tu, tetapi lurah yang paling termasyhur sekalinya baca dengan lam bagi atas lihyain. Aksul lihyati, kalau lihyah janguk, terpanggil terjemah kata janguk, hak tu apa-apa aksu, fa innaha lihyah bikasril lam fil absahi. Deh, kalau kita nak baca kelimah arti janguk, itu lebih fasihnya baca dengan kasrah baris lam tu bawah lihyah. Kalau nak rayak tulang gerah kena lah. Lihyah. Tu. Jadi kalau lihyah pun ada tapi tidak termasyhur, tidak masuk. Itu segi lurah cara kita nak ingat baca. Wa huwa, dan iaitu qauluhu wa akhiril lahyain tu ala hazfi mudhah. Kalau hazah mudhah tu terkedih mari semula, wa tahta akhiril lahyain ma baina manabiti sya'ril ra'si ghaliban wa akhiril lahyain. Kena kata wa tahti akhiril lahyat, pada mana bibara antara tempat tumbuh rambut dan antara bawah bawah akhir dua tulang gerah. Bakpo tu kedih mudah lagi tu, liyadkhula fil wajhi, supaya termasuk di dalam kata muka tu, termasuk oleh akhirul lahyat hujung tulang gerah, maksudnya muka lagi. Hujung dia tu masuklah muka lagi, dia kena lihat bawah pada tu ni, dia kira hujung dekat sini, dia kira humi balik ni, muka dia ke atas ke, dia humi dia ke ekor ni tu lain, dia ke ekor naik sini, ambil sini ni humi dia, tak ni hujung dekat sini, kalau ni pula kalau tu hujung tu duk dagu ni hujung, sini muka lagi, apa dia kena tah. Itu dah kena bilik bawah sikit lagi. Maknanya di dagu ni masih mempanggil muka, kena bawah lagi. Bawah. Baru habis muka. Habis tu disunat kita tahdzir. Dan pula wajib kena di bawah sikit supaya nak bagi kata nyata masuk muka. Matlam ma la yatimul wajib. Sabit itulah dalam kitab kata hingga hujung dua tulang gerak, yakni hingga bawah. Nabuh lagi. Bawah hujung dua tulang gerah. Itu dia. Liyadukula fil wajhi tu uli akhirul lahyain. Jadi wa zahirul ibarati yukrijuhu wa laysa muradan. Dan zuhir ibarat barat syarah. Zuhir kecik pesarah kita tu yukrijuhu, zuhir tu mengeluar. Ya zuhir hu akannya. Akhir akhirul lahyain. Zuhir ibarat tak masuklah akhir hujung dua tulang tu. Walhada hujung tu masih dalam muka lagi. Tapi tu kena kedetah. Tengok halu dia cara deh. Pak kita pun turut perhatian dia raya tu. Nampak sungguh. Jadi mana dagu ni ialah masuklah muka lagi. Dagu ni masuklah muka lagi. Itu wajib pasal dagu. Hingga-hingga kita ada janggut dihukum semula mari pula. Di dagu ada janggut, kita ada lelaki. Pas janggut dia ada lebak, ada jarir. Pula kita kecek semula. Bila janggut lebak, tak payah holo, tak payah basuh ikhno kulit dagu tak lah. Mada dengan zuhir saja lah. Basuh serugak, mada dengan zuhir. Cuma sunat takhlil buat gitu. Sunat takhlil. Orang ada janggut lah apa? Sunat takhlil. Orang tak ada janggut, tak ada sunat takhlil. Dia jangan licin dagu. Itu dia. Oh labu kan. Itu dia. Baik jangan dia cabut. Takut tua. Takut kena tua. Saya dah takut lah. Itu dia. Boleh tak takut tua je? Kena mati dulu. Kena mati dulu tak boleh lepas daripada tua. Kalau tak saya mati, tak saya tua tak boleh pergi. Mustahil aklan. Cotok lah fikir. Tua tak saya mati, tak saya makan. Itu dia. Itulah nak ayat tak. Bila kita ada janggut, dia terbit mai hukumnya suku pula. Tambahan di atas tak janggut tu. Baik. Tu jadi mana kena kedilah ibarat. Sebab zahir ibarat tu memberi faham kata dagu tak masuk dalam muka. Walha tidak. dagu masih lagi muka panggilnya. Kena lihat bawah pada tu. Ah, tu dia. Habis. Diselebih apabila sebut dah geraham, nak mai reti pula tu lagi geraham tu apa dia. Oh, halus dia deh ulama ni. Oh, mai duk sarah ayat hak kata farz silu wujuhakum tu kan main tu. Duk sarah duk tafsir hak tu. Ah, tu dia. Apa dia dua tulang kain tulang gerak-gerak wahuma dan bawa keduanya nya al-lahyan tu ialah al-azman. Azman dua tulang al-lazani yang yanbutu alaihima dua tulang yang tumbuh atas keduanya al-lazan ya dah tu yang tulis pada sebab isim mausul. Dua tulang ia tumbuh atas keduanya. Tumbuh apa? Tumbuh oleh al-asnan. Kena bagi atas tu supaya menjadi jamak. Oleh al-asnan. Bubuh Hamzah kata. Bubuh Hamzah. Oleh al-asnani supla. Oleh segala gigi jamak. Jamak. Asnan. Segala gigi yang sebelah atas. Supla. Tengok tu oleh rupa ya tapi sebenarnya alif dia panggil alif ta'nis. Alif ta'nis al-asna al-asnanu yang butu alaihim al-asnanu bukan isita seniyah tu jamak taksir af'al yang butu alaihim al-asnanu sufla tumbuh atas keduanya oleh segala gigi gigi yang sebelah bawah tu panggil tu kanak kilahyan di sini. Dua gerahan hak tumbuh gigi bawah. Ya jatami'uhuma. Yang berhimpun oleh muqaddamuhuma. Yang berhimpun oleh kita nak panggil dia apa? Ya jatami'u muqaddamuhuma yang berhimpun oleh hujung. Humi ialah kira mukaddam ni. Mukaddamnya kena humi. Jadi belik sikit berkecek tu. Dia dia. Turut terjemah dulu. Ya jatami'u muqaddamuhuma berhimpun oleh muqaddamuhuma. Mukaddam ni ialah kira humi. Awal has sebenarnya ni hujung ni. Tapi dia panggil kecek ni barat terbalik sikit tu. Tu ada nasihat jaga. Ada siapa jadi payah sikit sini deh. Payah tengok-tengok mata, tengok sarah dulu. Yang berhimpun oleh pendahuluan bagi keduanya, dua lahyan, dua al-azmain, dua tulang tadi. Fizzaqani pada dagu. Yang berhimpun di dagu. Wa muakhiruhuma dan muqaddam muakhar wa muakhiruhuma dan muakhar bagi keduanya ni kita panggil hujung hujung keduanya fil uzuni pada telinga tak belik kata nak ayat inilah mudah-mudah kata ya tu lagi hanya ni humi dia duduk sini dia di telinga ni humi ada sini mari tagut sini. Enggak tak kita panggil hujung. Ya humi sini, hujung sini tapi ibarat musannah muqaddam. Mana humi sini, hujung di sini. Kalau turut ibarat musannah tu. Jadi beripu humi di dagu ni, maksud hujung di telinga. Sabit tu hasiah kata dalil tu. Turut-turut dalil qawluhu jadi tami'un tu. Hasiah kata baris dua, tiga baris bawah. Walau akasas syarihu. Ya dah. Kalau balik akas ni balik pusing klik dan jikalau akas jikalau balik oleh syarah kita Syekh Ibnu Qasim rahimahullah ibaratahu kalau dia akas akan ibarat dia lah mana rupa akas begini bi anqalah dengan bahawa kata ia syarah ya jatami'u muakhkharuhuma hadia ibarat sana ya jatami'u muqaddam akah tukar kata ya jatami'u muakhkharuhuma fil zaqani wa muqaddamuhuma fil udhuni kalau dia akah begitulah kana kita tak ada huruf ni barangkali lah lakana aula gitu dah gitu dah ada hamzah dak ke gapo? Eh? Gitu dak? Ha. Lakana aula. Ha, naskah kita ni tak ada huruf. Nah. Ha, nah saya lebih mulai lakana akas tu. Ha, kalau akas gitu lakana akas tu aula lebih mulai lah pada ibarat hak ada ni. Ha, sebab apa? Ha, nazaran barangkali alih tu alih hak tulis nasak nazaran tapi dia gitu tulis rapat nampak seperti nazaral qamah. Ha, kalau tulis sengai sikit nampak lalu nazaran liqamatil insan. Apa jalan kata kalau tu, kalau akah gitu nak cari lebih molek kerana tilik kepada pendirian manusia. Kayak kita ni biasa berjalan kaki dua qamah. Ha, tidak biasa lembu berjalan, ha, berjalan kaki empat menunduk itu. Ha, ayah walaupun kaki dua juga biasa menunduk gitu. Ha, kita tak biasa betul tu banyak qamah. Nama dah liqamatil insan kerana tilik pada berdiri manusia dia tilik atas dua kaki betul nak gitu. Jadi bila begitu dia ke atas bawah hujung humia ke lagu mana? Lianna wad'al insan kerana hantaran kita manusia ni ala lintisabi bekali nun hak ni jadi la. Ala lintisab. Intisab nun dak tu. Nun nun. Ah ha, kita ni ala la. Ala tapi baca dia ta'ala lintisab. Atas berdiri, kita ni atas berdiri betul. Hantaran kita manusia ni atas berdiri betul. Tak usah kira hak cacat, usah kira ada juga manusia hak jalan mengakak pun. Orang ni cacat. Ha, usah kira tu. Kira asah hantaran. Kerana asah hantaran manusia ala lintisab atas berdiri betul gitu. Kalau gitu bila alintisab dah fa awwaluhu maka awalnya awal insan dia kira ke mana? Min jihatil a'la lah. Ha, permulaan insan dia kira dari jihad atas. Ha, sebelah balik kepala ni. Ha, tu panggil awal. Disuk pakai kaki. Habis kata dari hujung rambut hingga ke kaki. Ha, tu dia panggil pesis khaturum. Tanazul. Kalau kata dari hujung kaki hingga ke hujung rambut. Ha, tu pesis tarafi tu. Ha, kecek lagu tu ambil bawah naik ke atas. Dari kepala hingga ke hujung kaki. Ha, tu dia panggil dari atas turun ke bawah. Maka manusia dia kira awal ambil dari mana? Fa awwaluhu awwalu wad'il insan ka ya kia min jihatil a'la. Ha, dari pihak sebelah atas mana balik kepala turun wa akhiruhu da akhir insan min jihatil asfali dari jihad bawah. Ha, ya kia gitu. Kalau gitu mari nak masuk tulang gerahan. Ha, mana atas bawah? Ha, ni atas ni. Ni ada di telinga. Hak rapat dengan telinga ni. Ha, ni hak ni hak atas. Hak ni kira bawah. Tengok cedera ni. Dia kena hak ni. Kalau itu balik mana panggil humi, balik mana panggil hujung. Dia kena awal balik ni, hujung balik ni. Kalau itu kena tukar ni barang. Haa, berjalan. Tak jadi. Nah. Bila dah begitu, wadah insan ta'ala lintisab, awaluhu min jihadil a'la, akhiruhu min jihadil asfali ke? Fayakunu muqaddamuhuma dah begitu. Ha, tak pernah tu. Iza alim tamazukira, maka jadilah muqaddam bagi kedua lihyain fil uzun. Jadi di telinga hak tu muqaddam dia, hak tu panggil humi dia. Wa muakhkharuhuma hujung dia fil zakani. Ha, tu baru kena humi duk di telinga, hujung duk di dagu. Ha, tiba-tiba ibarat syarah kita wa ibaratu syarihi tubidu khilafa zalika. Ibarat syarah yang ibarat katanya no ya jatami'u muqaddam ni kata kot tu. Naknya ya jatami'u muakhkharuhuma fil zaqani wa muqaddamuhuma fil uzun. Barulah jolo. Ha, tapi ibarat syarah tubidu khilafa zalika. Zalikal madzkur tani. Nah tu dia. Tapi tak ada pelik lah tu. Wal amru fi zalika sahlun. Ha, dia kata pula dan pekerjaan pada zalikal mazkur tu mudah. Yang menurutkan Pak Ayah tak pelik pun lah. Cuma cara kita nak bahas ilmi untuk nak we nak tu salurai dia tu. Salurai dia kena lagu tu. Salurai dia tu. Tapi tak ada pelik pun. Ha, okay sekali. Wal amru fi zalika sahlun. Baik gitu. Ha inilah. Nah, orang panggil kata, ha, semua tu jadi ilmu. Ha, jadikan ilmu. Ha, klik pada asal percaraan kita, rukun yang kedua daripada rukun wuduk iaitu basuh muka. Basuh dengan mana terbasuh tak dapat tidak kena mengalir. Dan hak muka sebelah pambuju panjang barang tempat antara tempat tumbuh rambut pada golik hingga seteruh kepada bawah dagu. Mudah-mudah kata, hingga seteruh kepada bawah dagu. Dagu tu masalah muka lagi, hingga ke bawah dagu. Lepas tu bila lebih sikit masalah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bawah dia lagi, lepas tu masalah ghurrah sunat lah. Kita ambil basuh muka buat gini. Ha, tu hak sunat dah tu. Pak ke bawah sunat. Kata setengah leher masuk ke leher tu. Tu sunat masalah ghurrah. Deh, adalah hadis pegalak. So kita ada ghurrah kerana di akhirat esok Nabi kena umat dia dengan ghurrah bekas ismaye hak ambil wah dia kena. Tu umat aku, tu umat aku. Kerana inilah dia pakai khususiah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ghurrah tahjil. Nampaknya hak muka baru boleh hak bujur saja baru. Ada pokok balik lebar, sikit lagi tu perabih hak muka. Wa hadduhu ardan. Ha, dia jaga dah tadi. Dia suruh kata seperti tadi, mana tamyi muhawwa daripada mudhaf. Pasal sini sebut sekali pula. Qauluhu wa hadduhu ardan ay wa haddu ardihi. Ha, dia kata pula. Pasal dia kata kama taqaddamat tanbih alaih tadi. Mana wa hadduhu ardan, mana wa haddu ardihi asalnya. Dan bermula had sakat lebarnya nyo wajah. Itu dia. Sakatnya sakat muka nasbah lebat kok buka kok letar asal dia ardan ni letar ha sak ni kok bujur ni kok letar ha letar terpanggil lebar lebar kok lebar muka kok letar muka tu ialah ma barang tempat bainal uzunaini antara dua daun telinga tu asal uzunan daun telinga baihu antara dua daun telinga tu asalnya. Sabit setengah-setengah ibarat dia ibarat dengan bainal wadad dan bainal wadad dia panggil antara apa ni anak telinga ni cuping aja telinga dia ada anak kecil. Dia panggil antara anak telinga. Agaknya masalah daun lagi lah ni. Kena dah lah. Dan sini ibarat antara dua daun telinga. Kali tu daun telinga tak masuk dalam muka. Sebab antara daun. Walaupun ada juga setengah ulama dia kata daun telinga masuk dalam muka lagi. Sebab apa? Sebab muka-muka tu ambil daripada perkataan wajah-wajah tu mana hadap. Beradap. Itu wajah. Wajah mana beradap. Sambil mengalir atas sekali. Tak ada baca asyik. Qauluhu al-wajah li atas sekali ni. Summiya bizalika dia kata. Dipenamakan akan akan al-wajah muka tu bizalika ay bismil wajah. Tak apa rajak lafazullah tapi i'tibar lain-lain. Summiya dipenamakan al-wajah itu i'tibar musamma. Bizalika bil wajhi i'tibar isim nama. Bak apa tu muka boleh panggil wajah wajah li annahu taq'u bihil muwajahatu. Ha tu. Kerananya wajah muka tu jatuh dengannya oleh nama beradab berhadap. Habis tu habis tu setengah ulama dia bahas kata daun telinga masalah wajah lagi kerana dia beradab ni. Halik ni panggil panggil muka. Halik ni tu baru tak panggil muka kerana tak beradab halik ni. Halik ni yang beradab lah telinga. Tak beradab itu. Ha habis tu setengah panggil masuk dan muka. Gak bila kita amal ghurrah meliputi hak mazhab bila muka. Sunat kan ghurrah bu pakai daun telinga masuk muka. Kata apa kedal telinga. Hak kau kata muka apa sunat masuk dah dalam ghurrah kita. Habis dia kata kalau kita nak meliputi mazhab kita wa amma hak sunat dia sebut dalam mazhab kita dia meliputi dia. Sunat gosok meliputi hak malik atau wajib gosok. Sunat melaput dia pada meliputi hak kata wajib. Sunat ghurrah lebih pada kedal telinga masuk dah hak kau kata telinga tu bila muka juga tu. Itu dah. Bakti kita jangan tinggal amalan hak dia sebut sunat tu ajar habis. Jangan tinggal. Dia meliput ke sekalian mazhab. Lepas tu bila kita nak taklid ke dalam bab batal ya mudah tak jadi talfik lah. Dia kata buat habis aku nak turut kau yang mengatakan tak batal dengan itu. Tak ada apa. Senang. Dia kita ajar buat amal hak sunat disebut dalam mazhab kita habis. Kita tengok depan hak sunat dia. Itulah. Jadi makna kata wajah tu asalnya ambil pada berhadap, beradab. Wajah makna berhadap. itu barat antara dua telinga. Wa minhul bayat. Minal wajah masuk daripada muka juga putih. Yang al-mulasiqu lil-udhuni. Putih yang duduk berdepek. Kan daun telinga. Duduk mana? Allazi bainaha. Yang putih dia. Allazi sifat pada bayat. Bayat allazi bayat putih yang bainaha. Bainal udhun. Dia pakai makna. Antara daun telinga dan wa bainal izah. Antara izah. Tu masuklah muka lagi. Oh, masuklah muka lagi ni. Ni kata telinga panggil putih. Nak panggil putih. Orang rasa orang putih lah. Apa putih? Orang hitam. Kita kira hitam. Tapi kira ada panggil putih lah. Itu dia. Nah, ni dia panggil putih ni. Telah ni. Ni izah. Izah. Kita nama bulu-bulu ni panggil tak habis. Tapi dia payah nak cuma. Ni panggil antara ni izah. Ni izah. Ni putih. Putih ni. Ini masuklah muka lagi. Bermakna kena nak bersapa air. Kalau buat sekat ni ke, tak habis muka ke panggil. Oh, nanti umat benar lah. Dia tak sah tu, dia tak sah di semaya tu. Habis dia kata campin, kita kena tahu tu. Nah, bayat al-mulasiqu lil-udhuni. Bayat tu allazi bainaha bainal udhun wa bainal izah. Walau taqaddamat udhunahu. Buat masalah dah. Lafar tu terkedih. Jikalau terdahulu oleh daun dua telinganya. Yang apa kata orang tu Tuhan jadi daun telinga dia. Terdahulu ammahallihima dari tempat. Telinga dia duduk sini. Telinga dia duduk sini. Buat kata. Tu luar biasa tu. Nyalah hirolik. So masalahnya. Au ta'akharata anhu. Kalau terkemudian keduanya dua uzunah, dua telinga dia anhu an mahallihima. Lah ana hidup sini. Telinga dia tu hidup sini. Abuh kata, ya benda mungkin kita dak mengaji usuluddin boleh jadi belaka Tuhan kuasa. Nak buat mana-mana pun. Maka buat masalah taruh kalau kita temu orang macam ni mayat dia ke mana weh, temu orang pelat. Lah ana pelat telinga duk tengah kepala telinga dia. Pelat ni telinga duk sini. Pas basuh muka ke mana weh? Sedangkan dobek muka antara. Dengan ini. Jawab dia. Fal ibratu. Maka kiraannya ialah. Bimahallihimal mu'tadi. Kiranya ialah. Adalah ia dengan tempat bagi keduanya yang biasa. Tempat rolik telinga orang duduk mana kira tu. Telinga dia tu duduk di hujung kepala. Ada kira tu. Dia sekat rolik orang ni. Begitu juga telinga itu main duduk di pipi masalah. Duduk di pipi. Walik orang di pipi, telinga duduk situ. Kena basuh bipak telinga, kena masalah muka lagi tu. Tu dia. Pala ibratunya bimahallihima mahali uzunih. Al-mu'tadi sifat dia mahali. Kalau gitu dah ibrah gitu tak pernah. Faya jibu rasluhuma fil awali. Maka wajib boleh basuhkan kedua-dua uzunah, dua daun telinga pada masalah pertama. Awal iaitu hak taqaddum. Fil awal yani hak taqaddum an mahalliha, mahallihima. Duna sani ay duna wujubi ghaslihima fis sani. Kan namanya barang. Duna sani ay duna wujubi ghaslihima fis sani. Tidak yang kedua, tidak wajib basuh dua daun telinga pada masalah yang kedua. Apa yang kedua? Ta'akhur. Bapa li annahum anaqul hukma. Sini ada muqarrib mari jaga di tepi dia tu. Qauluhu anaqu hakaza bi khatihi binilah nak tengok di kod syarahlah ni akad muhasilah ni. Labi wa sawabuhu natu. Li annahu thulasiyun kama yu'lamu bi muraja'ati kutubil lugah. Ni bab logat tu dah. Jadi syekh kita kata anaqu muqari kata molatnya natu saja nak kata dengan sulasi bukan dengan ruba'i dak ataupun sulasi mazid dak nak sulasi menjarak tu tak apalah li'annahum anaqul hukma kerana bahawa mereka itu ulama fuqaha menggantung mereka itu akan hukum dia ke sakuk bima taqu bihil muwajahatu tak kalau Tuhan kata fausidu wujuhakum mihak terbenar panggil muka wajah tu barang terbenar jatuh dengannya oleh nama muwajahah. Habis tu kalau daun telinga pergi duduk di kepala tu, tak wajib basuh dalam basuh sekat rolik orang. Kena ukur tahwih rolik, basuh sekat tu. Kalau telinga majuk di pipi, kena basuh sampai ke daun telinga. Kerana maksudnya hak muka. Tu dia. Bi khilafil mirfaqain. Ha, tengok ni gede. Bersalah dua siku kalau kita bak basuh tangan. Lepas tu dia kata basuh siku. Apa siku orang tu giduk dekat bahu ni. Ha, Tuhan jadikan dia mari panjang siku meduk dekat bahu. Lepas tu lengih sikit je. Ha, cekak tu pun lima jari temu bahu lalu. Ada rasa ke atas panak sini. Tak panjang mari siku dekat sini. Orang dekat sini, dia dekat sini siku dia. Apa nak kira lagu no? Ha, tu lain daripada muka tak ni. Ha, lain kau mana? Tengok dia lagi. Wal ka'bain. Ha, begitu juga dua kaki. Sampai kepada dua mata kaki. Mata kaki orang tu main duduk di betih ni. Nah, ha, pas dia basuh kaki ni macam mana? Wal hasyafati. Ah, kepala hasyafah zakar. Tempat gelar takak tu. Ha, dek. Ha, sebab dia kira dega tu, gelar tu ke saja tu. Dia kira banyak hukum satu dengan takak tu. Kita panggil takak lah. Zakar kita tu. Tu zakar kita tu. Hasapah tu besar kira tu. Kek tu kek besar tu. Ukur oh, banyak nilai tu. Harga tu. Jadi masalah hasapah orang tu saat ni tu. Mari duduk di humi batal. Oh. Zakar dia tu. Anak kira lagu mana tu? Fa innahum anatul hukma biha, maka bahawa mereka itu fuqaha gantung ke hukum dengan nyoh tu, dengan mirfaqain, dengan mazkurat lah sene. Amin minan mirfaqain wal ka'bain safa. Hati gantung situ. Ha, tak kala hukum sakut di situ walau kharajat an hadil i'tidali, dan jikala terkeluar ia ia ma al mazkurat yang tersebut tu keluar dari hak hak pertengahan, hak biasalah kita panggil sekalipun. Ya kira turut tu bermakna kata kalau orang tu saat ni tu, ha tu ada hatta sehingga laula saqa, laula saqal mirfaqu, kalau berdempet oleh kepala siku akan al minkaba, akan minkab mankib mankib man, al mankiba mankib bahu. Mana kata orang tu telah jadikan kepala siku dia dekat dengan bahu, rapat dengan bahu, la saqa. Kita ni sama tengok, sama panjang je. Aduk dengan zirak, hasta kita dengan lengan kita sama dua, sama dekat-dekat dua jekar belakang. Nah, tiba-tiba orang tu dak. Siku je dekat sini. Lah saka dengan mangkit dengan bahu ni. Ha, hukum mek semaya bahasa tangih nak kan. Sekat ni ke kena sapa siku dia. Ya, jawab kata kena bahwal mu'tabaru. Nah, tu telakah dia dulu. Yang kedua wal ka'bur rukbata. Ha, bagi satu ratah dua matuh. Wal ka'bu atas pada mirfaqu, rukbata atas ada mankibah. Taklah kata walaula laula saqal ka'bu, dan jikala berdempet oleh buku lali mata kaki tulang kecah ada kecah akan kepala lutut. Dia tu buku lali, dia nya buku lali duduk di kepala lutut, rapat kepala lutut. Fahuwal mu'tabaru, maka iaitu diaktibar. Mana kena basuh kaki sampai ke lutut dia tu. Nah, sebabnya suk dia situ. Nah, lengih dia tu pun sepatu kena basuh tangan sampai dekat dengan bahu ni, muka siku duduk situ. Nah, dia nak turut lagu tu. Kama fil hasyafati, tu pun juga hasyafah. Hasyafah dia tu tu zakar dia tu hasyafah duduk kat umi tu. Ha, hukum turut lah tu. Mana tempat hukum lah tu? Nuh. Bila dia berlaku persetubuhan tak lepas, tak lepas tu, dia panggil kalau bak zina tak ada kena rejam. Sebab dia tak lepas takak dia panggil. Betul tak? Oh, tak lepas takak pun sekerak lagi. Dah tu tak ada kira. Dia takak duduk sini. Haa, dia tengok hukum buat kira. Betul tak? Haa, baik jawab mai. Haa, tak buat tu. Semua ada hikmat. Baik jadi buat ricih sama mai. Haa, masa tu bulan. Ada kan tu? Ada nak jadi dunia lah ni otak punah. Tak pelan bih mutu, tak pelan tuai apa, tak pelan tak boleh tengok gelak-gelak ricih bersama buat apa pisah tak boleh lah orang nak kira. Tu orang nak kira. Ha, tu dia. Ha, suk licin hok pasal asal Tuhan jadi asal apa bisa. Ha, dia kena kira terkedai mai hok orang golek pula. Ha dia. Ha kena ayat tu Tuhan buat jadi pindah sebab tu haram pindah hok Tuhan buat. Wala yughayyirunna khalqallah dia panggil. Dia dah ubah perbuatan Tuhan tak boleh tu. Ha itu dah. Ha tapi tu mai haram itu haram dia pindah tak boleh. Tuhan buat nak ulat dah. Ha tu dia deh. Apa wal mu'tabaru kama fil hasyafah tapi dalam keadaan begitu khilafan ada juga weh. Aqulu zalika hal kauni mukhalifan ataupun aqulu zalika khilafan, aku kata begitu kerana aku menyalahikan liman i'tabara mahallaha al mu'tada. Ada juga ulama yang intibar ke tempatnya ya ghaliblah, tempat yang beradab biasa min ghalibin nas. Oh ada orang kata asal kira buku lali duduk dekat betih pun basuh sekat golek kaki orang ramah. Lengan dia tu, tangan dia, siku duduk di bahu. Asal kira di bahu, kira dia sekat tengah lengan tu dah. Golek orang ramah. Ada kaum yang kata begitu. Ada apa? Filah yang muncul. Habis yang cukup dulu. Wa iza kana alal wajihi sya'run. Filah. Wallah.